Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita telah membahas 4 hadis dalam bab Al-Mubadarah ini. Maka pada siang hari ini kita akan memasuki hadis kelima. Dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-khamis, hadis yang kelima, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas yang Allah telah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat pertempuran perang Uhud, beliau mengambil sebuah pedang seraya ditampakkan di hadapan sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Man ya'khudhu hadha bi na'am, man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang akan mengambil, menerima pedang ini dariku? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana ana. Ketika tawaran pertama ini disampaikan oleh Rasul, siapa yang akan menerima pedang ini? Dalam pengertian menerimanya dan menggunakannya untuk pertempuran. Maka sahabat radhiyallahu anhum berebut untuk menyatakan, saya ya Rasulullah. Bukan karena keindahan pedang tersebut atau mereka tertarik kepada tajamnya pedang tersebut, tetapi mereka berebut untuk mengambil pedang dari tangan Rasul, menerima sebuah pedang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakannya dalam medan tempur. Kemudian setelah melihat keadaan seperti ini, Rasulullah tidak segera memberikan pedang tersebut kepada mereka-mereka yang mengatakan ana, saya wahai Rasul, saya. Rasulullah melanjutkan pengumumannya itu dengan mengatakan, "Faman ya'khudhuhu bihaqqi." Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan menunaikan, merealisasikan hak pedang ini sebenar-benarnya? Rasulullah memberi syarat. Siapa yang akan mengambil dan menerima pedang dari beliau dengan menunaikan, merealisasikan segala hak di balik pedang ini. Melihat persyaratan, mendengar persyaratan ini, para sahabat terdiam. Fa'ah jamal qaum, masing-masing menarik diri, menarik permohonannya untuk menerima pedang tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdiam mereka. Pada awalnya muncul dari sahabat semangat untuk berlomba-lomba, bersaing dalam kebaikan, menyegerakan diri melakukan sebuah amal baik, sebuah ibadah, yaitu jihad dalam hadis ini, dalam kisah ini, jihad fisabilillah, berebut untuk segera masuk jannah. Karena mereka sahabat adalah orang-orang yang memang mengkhawatirkan kepada diri mereka, takut terhadap diri mereka terkena fitnah, berubahnya iman, menurunnya iman, sehingga malas untuk beramal, mundur untuk berbuat, khawatir. Sebelum hal itu menimpa mereka, mereka berlomba untuk bersegera di dalam beramal. Tetapi ketika Rasulullah meletakkan sebuah syarat amanah terkait dengan sebilah pedang tersebut, akhirnya para sahabat yang tadinya berebut diam, menarik kembali permintaannya itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, tiba-tiba seorang sahabat yang berkunya Abu Dujanah, namanya adalah Simak bin Kharsha, seorang sahabat namanya Abu Dujanah atau kunyahnya Abu Dujanah, nama aslinya Simak bin Kharsha, dalam kondisi yang sunyi seperti itu, Abu Dujana berkata, ana akhuduhu bihaqqih, saya wahai Rasul yang akan mengambil pedang ini dengan siap menunaikan hak-haknya. Abu Dujana, tapi bukan Abu Dujana yang kemarin dijari-jari itu ya. Nah, kalau ini Abu Dujana yang mujahid, yang benar-benar mujahid. Nah, kalau itu adalah khawarij, kalau itu seorang teroris, kemudian setelah melihat kondisi yang seperti ini, Rasulullah menyaksikan pada Abu Dujana kesungguhan untuk mengemban amanah tersebut, maka diserahkanlah pedang itu kepada Abu Dujana. Fa'akhadahu fa'falaqa bihi hammal musyrikin. Kemudian segera Abu Dujana mengambil pedang itu dan dia maju ke medan tempur terdepan, menebas leher-leher kaum musyrikin. Yang ditebas lehernya kaum musyrikin yang memang terjadi di medan tempur, bukan kepalanya anak-anak muslim yang lepas karena bom bunuh diri yang dilakukannya, bukan tangannya seorang kakek muslim yang sedang akan berangkat ke masjid karena bom yang diledakkannya, bukan seorang muslim yang sedang berdagang di pasar yang pecah perutnya karena bom bunuh diri yang dilakukan, bukan pula seorang kafir zimmi atau musta'man, seorang kafir yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan dari negara yang dibunuh, tetapi benar-benar kafir harbi yang terjadi di medan tempur. Nah, mungkin Abu Dujana yang itu ingin mengambil kunyah Abu Dujana ini. Nah, ya. Abu Dujana yang ini nih sekarang. Nah. Jadi memang nama-nama mereka pun diganti. Kebanyakan para khawarij itu mengganti nama-nama aslinya bukan dengan nama-nama sembarang nama, tapi nama-nama sahabah yang dikenal kepahlawanannya di medan tempur. Ada yang namanya dulu Suprapto diganti Mus'ab bin Umair, ya. Ada yang dulu namanya Sugeng, ya, diganti Barakallahu Fik, Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas, nah, diganti namanya Sa'ad. Masyaallah, na'am. Barakallahu fikum. Jadi semangat tanpa ilmu menjerumuskan pemiliknya, pelakunya kepada kehancuran. Kemudian dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Nawawi menjelaskan di antara beberapa penjelasan yang beliau sebutkan di dalam kitabnya ini, pertama menjelaskan siapa nama Abu Dujana. Qala ismu Abi Dujana Simak bin Kharsha. Nama Abu Dujana. Kemudian makna dalam hadis ahjamal qaum, artinya tawakkafu, yakni ketika mereka menyatakan kepada Rasul, saya wahai Rasul, saya Rasul, saya Rasul, saya yang menerima pedangnya Rasul. Nah, enggak mundur. Ketika dinyatakan siapa yang mau ambil pedang ini, enggak kemudian kamu. Enggak. Enggak main dorong-dorongan. Kamu aja, biar nanti saya ikut kamu di belakangnya, nanti gampang-gampang. Kamu aja. Enggak. Gentle, saya Rasul, saya. Bukan nada loh ini ya, pembagian kue snack. Pedang. Nah, untuk tempur muka lawan muka, dada lawan dada. Enggak pakai Atabat 7 atau M16. Bisa terbunyi kan? Kalau ini langsung, nah, di medan tempur. Jadi memang mereka itu rijalun kata Allah. Mereka itu diberi nama rijal oleh Allah di dalam Al-Quran, sahabat. Kalau kita bukan rijal, apa? Dzukur. Tahu dzukur? Ya pejantan gitu artinya. Itu dzukur. Nah, tapi kalau rijal, nah lelaki yang betul-betul punya selera. Nah. Seleranya jannah, ya. Seleranya itu jannah. Nah. Bukan seleranya apa di Samsu ataupun yang lainnya. Nah, pria punya selera. Nah, seleranya adalah jannah. Begitu. Lah haula as-sahaba ridwanallahu alaihim jami'an. Jadi benar-benar medan tempur mereka medan tempur pria. Lelaki betul. Bukan lepas roket. Terus sembunyi di gua. Sembunyi lagi masuk sembuh. Nah, enggak. Nah, tunggu pesawatnya lawan itu. Hah? Mau nyerang ayo. Gitu caranya. Nah. Jangan sembunyi. Nah. Barakallahu fikum. Jadi apa namanya? Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana semangat sahabat, sikap al-mubadarah, berlomba-lomba dan bersegera. Sekaligus hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan bermudah-mudahan di dalam mengambil amanah. Ketika Rasulullah menyatakan man ya'khudhuhu bihaqqih, siapa yang akan menerima pedang ini dengan menunaikan haknya? Langsung sahabat mikir, wah berat ini, berat kalau seperti ini. Jangan-jangan saya nggak mampu. Bukan masalahnya berani dan tidak berani di dalam bertempur, tetapi mampu atau tidak mampu di dalam menunaikan amanah itu. Mundur para sahabat. Tapi Abu Dujana dengan keyakinannya menyatakan saya wahai Rasul, dan benar Abu Dujana menunaikan amanah tersebut dengan maju ke medan tempur menghadapi kaum musyrikin tersebut di barisan terdepan. Kemudian dari hadis ini ada beberapa faedah yang lainnya, yaitu disunnahkan bagi seorang pimpinan perang, bagi seorang komandan untuk memberi semangat kepada para anggotanya dalam medan tempur. Memberi semangat kepada mereka yang membangkitkan motivasi mereka, keberanian mereka. Ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis kelima dalam bab al-mubadarah ila al-khairat. Naam. Ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan sebelum memasuki hadis ke-6? Kita lanjutkan hadis ke-6. Qala as-sadis, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ke-6. Ani Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Az-Zubair bin Adi datang menemui Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kami datang menemui Anas bin Malik mengeluhkan, mengadukan tentang gubernur yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf, nama lengkapnya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf bin Abi Aqil Al-Thaqafi. Nah, dia sebagai gubernur di daerah Kufa, di negeri Irak. Sebagai gubernur, di mana Hajjaj ini dikenal dengan keboliman dan kekejamannya. Bengis terhadap rakyatnya. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah dari seorang tabi'in yang bernama Hisham bin Hassan, qala ahsayna man qatalahu al-hajjaj fabalagha 120,000, fabalagha 120,000 rajul. Kami hitung orang-orang yang sudah dibunuh oleh al-hajjaj di masa pemerintahannya, ternyata jumlahnya mencapai 120,000 nyawa dibunuh. Nah, sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Law anna kulla ummatin ja'at bi khabithiha wa ji'na bi hajjaj laghalabnahum." Kalau seandainya setiap umat mendatangkan orang-orang jahatnya dengan kejahatan dan keboliman yang dilakukan oleh orang-orang jahat pada setiap umat, kemudian kita mendatangkan Hajjaj dengan keboliman dan kejahatannya, maka kita akan mengalahkan mereka. Dalam pengertian maksudnya, keboliman dan kejahatan Hajjaj ini mengalahkan keboliman orang-orang jahat di masing-masing umat. Dan yang dibunuh itu bukan orang-orang biasa, bukan preman yang bertato, bukan. Ya. Yang dibunuh itu para dai, para ulama, katanya orang sekarang para aktivis. Ya. Katanya orang sekarang para aktivis, aktivis dakwah. Dibunuh oleh Hajjaj. Rahimahumullah, para ulama, termasuk Sa'id bin Jubair, dipenggal oleh Hajjaj. Ulama, sekali lagi ulama, bukan kayak kita, sekedar pelajar biasa. Ini yang dibunuh ulama, yang umat sangat butuh kepada mereka. Bukan di penjara loh ya. Kalau sekarang masih mending, jauh lebih mending, gak bisa dibandingkan dengan Hajjaj. Di penjara enak, di penjaranya bisa dikunjungi oleh sanak keluarga, teman-teman, ini bawa apel, yang ini bawa gabin, yang ini bawa nokosari, ya. Masya Allah, masih bisa telepon. Baik-baik polisi zaman ini. Baik, ya. Luar biasa. Ada jam kunjung, jam besuk, iya. bajunya kotor dikeluarkan lagi, diganti yang baru. Kalau hajat jangan bicara, jangan berbicara. Gubernur hajat sedang berbicara, di sana ada satu wajah yang menunjukkan ketidaksetujuan, langsung diseret. Enggak pakai pengadilan, Saddam yang kejamnya seperti itu masih pengadilan dulu, ada HAM-nya yang membela, ada yang ini, ada yang itu. Ya. Aktivis-aktivis masa ini masih masya Allah ya, sudah dipenjara dengan enaknya seperti itu, pengikutnya bisa demo, ya. Polisinya dilempari. Ya. Bayangkan. Seorang tabi'in yang bernama Zubair bin Adi ini mengeluh kepada Anas bin Malik, seorang sahabat, tentang kekejaman Hajjaj yang seperti itu. Bahkan sebagian ulama semacam Sa'id bin Jubair dan beberapa yang lainnya, Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, menilai Hajjaj sudah kafir. Menilai Hajjaj bin Yusuf sudah kafir. Sebagian ulama atau jumhur mayoritas masih belum memvonis Hajjaj sampai pada tingkatan kekufuran, masih belum. Tapi sebagian ulama-ulama besar ya sudah memvonis kafir. Bagaimana sikap Anas bin Malik yang sempat hidup sampai pada masa Al-Hajjaj yang memerintah di negeri Kufa, Irak? Bagaimana sikapnya? Dia seorang alim, seorang sahabat yang fatwanya didengar, fatwanya bisa berpengaruh. Katanya orang sekarang pengikutnya banyak, atau katanya orang sekarang jamaah pengajiannya banyak. Apanya? Nah, jamaah pengajiannya banyak, ya. Katanya orang sekarang. Ini Anas bin Malik, seorang sahabat yang melayani sebagai pelayan Rasul selama 10 tahun. Meriwayatkan banyak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ini, Anas bin Malik mengatakan, "Isbiru." Menasihati mereka-mereka yang datang, "Wahai Anas, ya Syekh," kata orang sekarang. Nah, kondisinya sudah seperti ini sekarang, kita dibunuhi, kita dizalimi, kef ini gimana? Anas bin Malik dengan keilmuan sebagai salah seorang murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad bersama Nabi, ya. Bukan ulama-ulama yang serba comfortable, apa namanya, ya, ulama-ulama yang duduk di kursi dan dalam tumpukan buku-buku, bukan. Yang kagum dengan decak pujian decak kagum para pengikutnya, bukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berjuang, berjihad, menghirup debu-debu jihad bersama Rasul. Pakaiannya dan rambutnya kotor dengan debu jihad. Bukan sebagai seorang penakut, bukan. Bukan sebagai seorang ulama munafik sebagaimana dikatakan oleh Imam Samudra, ya. Ulama pengecut, bukan. Kata Anas bin Malik, "Isbiru, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Sabarlah kalian, sabar. Sabar. Kalau katanya orang sekarang, sabar terus, sabar, sabar. Sampai kapan sabar? Sabar, sabar, penakut kamu memang. Katanya para aktivis sekarang, yang api semangatnya sudah membara sampai memerah di sininya. Nah, Anas dengan tegar menyatakan, "Isbiru, isbiru, sabar kalian." Kemudian dihibur oleh Anas bin Malik, "Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Ketahuilah sesungguhnya tidak datang suatu zaman kepada kalian kecuali masa atau zaman yang baru datang ini lebih parah, lebih jelek, lebih banyak kemungkaran, kemaksiatan padanya, lebih banyak kejahatan, kezaliman. Sabar, sabar. Tidak kemudian Anas menyatakan, sudah kalau gitu kita tulis sebuah buletin ya, yang mengkritik Khalifah Hajjaj atau Gubernur Hajjaj. Kalau sekarang kan gitu, ada buletin-buletin khusus disebarkan di tengah-tengah umat ya, isinya mengkritik aja pemerintah, gak mau berterima kasih. BBM naik, tulis tentang BBM. Menulis tentang BBM. Masyarakat tambah panas ini. Nah, iya, sudah sekolahan mahal, BBM naik lagi. Beras naik, nulis lagi buletin tentang beras naik, sembako. Nah, ya. Terus begitu isinya. Bukannya mendinginkan masyarakat, bukannya mengajak dan mendidik rakyat kaum muslimin untuk sabar dengan apa yang ada pada mereka. Tenang, tenang, sudahlah, sudah. Jangan, jangan begitu. Kamu sudah sholat? Ayo kalau belum sholat dulu. Iya, tapi gimana mau sholat kalau BBM naik nggak khusyuk? Memang masyarakat yang memang dididik untuk selalu menentang masalahnya. Rakyat yang memang dididik sudah lama untuk selalu gak puas. Loh, kenapa? Kalau BBM naik kenapa? Kamu apa gak bisa makan di rumah? Ya bisa, tapi masa makan sama tempe kerupuk terus. Alhamdulillah. Nah, masih nikmat tempe sama kerupuk terus. Daripada kamu 3 bulan gak bisa masak kayak Rasul. Daripada 3 bulan di rumah sang istri gak bisa masak, lah minta cerai istrinya nanti. Alhamdulillah nikmat. Masih bisa gak ada nasi, alhamdulillah bisa makan jagung. Ya kalau makan jagung terus gimana gizi kita? Gimana perkembangan otak kita dan anak-anak kita? Nah ini sudah. Nah syaitan terus membisiki. Nah. Duh. Alhamdulillah kamu belum pernah mengikat batu di perut karena lapar. Belum pernah mengikat batu di perut karena lapar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam karena lapar sudah enggak kuat. Alhamdulillah kamu belum pernah makan biji kurma dikeringkan ya. Belum pernah biji kurma berserakan kalau bulan Ramadan di rumah-rumah ya. Bahkan macam-macam makanannya, sudah kurma, ada kolak lagi, ada nogosari lagi, ada pisang goreng ya. Nikmat umat ini sudah. Lah, kebiasaan tidak puas, kebiasaan menentang, kebiasaan tidak bersyukur kepada nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mewarnai masyarakat kita. Lebih diperparah lagi oleh pihak-pihak yang menamakan aktivis-aktivis Islam. Semakin diperparah. Semakin suasana ini diperpanas. Lah dari Anas bin Malik ini nasihat. Padahal kalau mau dibandingkan dengan Hajjaj ya gak seberapa ya, peristiwa Trisakti diungkit-ungkit terus sekarang. Dijadikan sebagai komoditi politik, bukan komoditi ekspor ya. Peristiwa Timur-Timur ya, terus diungkit-ungkit. Seorang tentara katanya memperkosa seorang wanita. Wah, rame masalahnya sampai ke internasional. Subhanallah. Kita mengetahui bahwa itu semua kezaliman, bahwa itu kemungkaran. Tetapi janganlah kemungkaran itu diperparah, diperbesar, diperluas. dengan sebab kejahilan kita. Jangan. Dari nasihat Anas bin Malik ini, nasihat yang berilmu. Kemudian Anas menyatakan, hatta talqau rabbakum, sabarlah kalian, menahan diri, perbanyaklah ibadah, sampai kalian bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sampai kalian meninggal dunia. Sabar. Antum tahu negeri Somalia itu sudah kurang lebih 15 atau 16 tahun tanpa pemerintah. Pada awalnya, bagaimana peristiwa kehancuran pemerintah ini? Ada pihak-pihak yang mengatasnamakan aktivis-aktivis Islam itu, ya seperti itu, memprovokasi rakyat untuk menjatuhkan pemerintahnya. Berjalan sampai benar-benar suasana sudah panas, jatuhlah pemerintah negeri Somalia dengan alasan bahwa pemerintah ini zalim, memakan uang rakyat, mempersulit kepentingan-kepentingan rakyat, telah membunuh sekian nyawa. Berkuasa kurang lebih hampir 30 tahun penguasa pada waktu itu, dihitung kata mereka yang menghitung ya, itu jumlahnya 12.000. Akhirnya jatuhlah pemimpin ini. Begitu sudah rontok, setelah itu dalam hitungan kurang lebih 3-4 bulan, lebih dari 500.000 nyawa muslim melayang. 3 bulan 500.000 lebih, 30 tahun kata mereka 12.000. Mana yang lebih besar kemungkarannya? Loh kok bisa terjadi begitu? Ya, ketika jatuhnya pemerintahan, maka tidak ada lagi kekuatan yang disegani. Peperangan antar kabilah, masing-masing sudah pegang senjata. Masyarakat dipersenjatai dalam keadaan masyarakat belum di atas akidah yang benar, belum di atas manhaj yang benar. Ya. Begitu pemerintah sudah hancur, tidak ada lagi kekuatan yang disegani, maka masing-masing mulai menuntut hak karena jasanya. Dulu saya punya andil waktu merobohkan pemerintahan yang lama. Katanya orang sini Orde baru katanya, rezim, pakai lagi rezim lagi supaya lebih, ya. Rezim katanya. Masing-masing kabilah mengangkat senjatanya. Sampai ketika saya ketemu dengan seorang dari negeri Somali, teman belajar, cerita dia tentang negerinya. Di tempat Syekh waktu itu ratusan ikhwan dari Somalia belajar. Cerita dia bagaimana hancurnya kaum muslimin, bercucuran darah negeri Somalia. Dia menceritakan kabilah saya dalam keadaan seperti ini. Satu teman menyatakan, kamu kenapa gak pulang ke Somalia sudah sekian tahun? Gimana saya mau masuk ke Somalia? Pintu masuk untuk saya masuk ke negeri itu adalah kabilah yang sedang berseteru dengan kabilah saya. Hancur-hancuran. Keamanan negeri hancur. Perekonomian hancur. Peternakannya, perkebunan mereka hancur. Persatuan kaum muslimin hancur. Karena tidak sabar dengan apa yang diistilahkan oleh mereka, pemerintah zalim, pemerintah memakan uang rakyat. Akhirnya kabilah memakan darah rakyat. Ini karena tidak sabar. Ini adalah provokasi-provokasi tidak bertanggung jawab di hadapan Allah, yang tidak takut kepada Allah dengan terteteskannya setitik darah seorang muslim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Allah telah menetapkan sebagai hukumnya, barang siapa yang membunuh satu jiwa muslim, satu jiwa, bukan karena dengan atau didasari alasan yang diperbolehkan, dibenarkan secara syariat untuk dibunuh. Bukan karena jiwa orang itu tadi telah membunuh orang lain, harus dikisos, bukan. Atau bukan karena orang yang tadi dibunuh itu telah melakukan kerusakan di muka bumi, bukan. Nah, orang-orang yang tidak bersalah, maka kata Allah, membunuh satu jiwa itu bagaikan dia telah membunuh manusia secara menyeluruh. Kan sekarang orang-orang tokoh-tokoh teroris dengan gampangnya menyatakan ketika ditegur, "Tuh gimana? Operasi bom bunuh diri yang di sana itu membunuh seorang anak kecil muslimah. Yang di sana juga membunuh seorang ibu muslimah." Ya enggak apa-apalah. Korban 1-2. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah jamaah haus darah. Ya. Al-Qaeda dan yang semisalnya itu adalah kelompok haus darah. Ya, haus darah. Bahaya ini. Nah. Jadi, kalau penjahat, preman atau Dracula, ya, orang sudah takut. Tapi kalau yang haus darah ini pakai sorban dan membawa ayat-ayat Al-Quran, ini yang bahaya. Lah, kejadian yang saya sebutkan tadi di Somalia itu hancur lebur negeri itu akibat tidak sabar. Maka nasihat ini penting untuk kita tahu. Kita hidup sekarang di negeri ini, kalau ada kita mendapati orang-orang yang seperti itu, semangatnya berlebihan tanpa dibawa bimbingan ilmu, dinasehati, tahan ya kita. Jangan. Nanti kamu dengan semangat yang berlebihan tanpa ilmu ini bisa ditunggangin oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Jangan. Sabar. Jalan keluarnya apa? Banyak menuntut ilmu. Jalan keluarnya adalah seperti hadis yang sebelumnya, badiru bil amal, bersegeralah kalian di dalam beribadah, beramal, jangan ditunda-tunda. Nah, jangan. Karena kata Rasulullah, fitnah berdatangan secara bertubi-tubi. Kemarin masih beriman, besoknya sudah kafir. Pagi dia beriman, sore dia sudah kafir. Maka dalam kondisi seperti ini, nasihat Anas bin Malik menyatakan, isbiru hatta talqau rabbakum. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian, yakni sampai kalian wafat. Sabar. Dalam riwayat hadis lain yang memerintahkan kepada kita agar kita sabar kepada kezaliman pemerintah yang zalim, kalau benar loh itu kezaliman ya, masih dalam tanda petik. Kalau benar loh itu kezaliman. Kalau benar. Itu kata Rasulullah, sabarlah sampai kalian hatta talqauni 'alal hawd, sampai kalian bertemu aku nanti di telaga al-hawd di hari kiamat nanti. Sabar kata Rasul. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Al-Hajjaj bin Yusuf ini ketika mengejar orang-orang yang menentangnya sampai dia menyerang Ka'bah dan melempar Ka'bah dengan minjanik. Minjanik itu mungkin kalau sekarang ini kayak tank. Ya. Fungsinya itu kayak tank. Nah, kira-kira apa kata orang sekarang atau kata para aktivis kalau ada seorang pemerintah sampai menembak Ka'bah? Belum berbuat apa-apa. Pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia yang menghormati tamu-tamu Allah, para hujjaj setiap tahunnya dengan biaya yang cukup besar yang tidak mungkin diceritakan di sini. Masjidil Haram dihormati, para tamunya dihormati, dijaga, diberi keamanan, sistem keamanan yang luar biasa, masih saja dinyatakan oleh Usama bin Laden bahwa negeri ini adalah negeri kafir, bukan sebagai negeri muslim. Pemimpinnya pemimpin kafir, budak-budaknya George Bush katanya. Lalu bagaimana kalau seandainya Raja Saudi melemparkan Mijani ke Ka'bah? Itu saja hajat yang seperti itu kejamnya. Anas bin Malik menyatakan, isbiru, sabar, sabar. Jumhur ulama tidak mengkafirkan Hajjaj. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang keenam ini kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas adalah bahwa di masa-masa fitnah, khususnya di masa-masa banyaknya kesesatan yang bisa menggiring kita keluar daripada al-haq, maka kita dituntut untuk banyak-banyak bersabar menyikapi keadaan. Yang kedua, perbanyaklah ibadah kepada Allah, sehingga dengan ibadah yang kita perbanyak itu, yang kita lakukan, Allah melindungi kita dari berbagai macam fitnah. Ini faedah dari hadis Anas bin Malik, tepatnya hadis ke-6. Kemudian Anas bin Malik mengakhiri hadisnya itu dengan mengatakan, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hadis ini dari nabi kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yang aku katakan ini adalah nasihatnya nabi, ucapannya nabi, bukan dariku sendiri. Nah, dari nabi. Ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah, menyelamatkan kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah dan penyimpangan-penyimpangan manhaj. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian siang hari ini. Kecuali ada pertanyaan, ya. Illa ba'da al-hurul zuhur, ya. Datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek. Bagaimana dengan kondisi hajat pada saat itu, zaman di saat ada hajat, dengan zaman setelah, ketika zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kaitannya atau hubungan hadis ini dengan realita yang terjadi, di mana Rasul mengabarkan bahwa tidaklah datang suatu masa kecuali yang berikutnya itu lebih parah, lebih jelek dari yang sebelumnya. Sementara setelah masa Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah ammah, karena Hajjaj posisinya hanya sebagai gubernur pada waktu itu, setelah itu enggak lama setelah itu masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya, jadi setelah khalifah Ali bin Abi Thalib, sekian pemerintahan berikutnya, ya, sampai pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang grafiknya itu turun, ternyata pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi baik. Kita semua sudah mengenal siapa khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai dinyatakan sebagai khalifah yang kelima. Dan maksud dari Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat itu. Nah, dari keutamaan-keutamaan yang ada pada beliau. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa tidaklah datang suatu zaman kecuali yang berikutnya itu lebih parah dari yang sebelumnya. Ini adalah makna secara mayoritas, ya. Makna secara umum, dengan tanpa menutup kemungkinan bahwa akan ada di tengah-tengah itu masa yang baik. Satu, masanya Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, masanya Al-Imam Al-Mahdi. Masa Al-Imam Mahdi di akhir zaman, ketika telah turun Isa alaihissalam dan terbunuhnya Dajjal, maka pada masa itu di bumi ini penuh dengan ketentraman, tauhid, ibadah, kesejahteraan, keadilan. Nah, di masa itu yang sampai dikatakan mirip dengan masa di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah secara bayan dijelaskan oleh para syurah, secara umum, secara global, tanpa menutup kemungkinan adanya di tengah-tengah itu masa yang baik. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, sampai di sini kita memasuki waktu duhur. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.